Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qayyumis samawati wal aradin. Mudabbirul khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi salikin. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, sungguh merupakan anugerah Allah kita bisa bersua walau berjauhan dengan harapan sedikit memberi siraman rohani kita di acara hikmah hari ini, yaitu tentang ucapan yang terpuji. Para pendengar yang saya muliakan, salah satu tali pengikat dalam pergaulan ialah manis di bibir dan budi bahasa, yaitu salam, menegur sapa atau berbicara dengan baik disertai sopan santun. Apabila kita berpapasan dengan teman, tegurlah dengan baik sambil memperlihatkan muka yang manis. Sikap yang demikian itu akan menimbulkan sambutan yang simpati dan hangat dari teman tersebut, meskipun perjumpaan itu hanya dalam waktu yang pendek sekali. Bila kita datang berkunjung ke rumah seorang teman, dan setelah dibukakan pintu, ucapkanlah assalamualaikum, yang kemudian dijawab oleh tuan rumah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan tersebut mengandung arti yang dalam dan baik sekali, karena kita sebagai tamu mengucapkan suatu doa kepada Allah agar tuan rumah selalu berada dalam keadaan selamat sejahtera serta mendapat rahmat dari Allah. Tuan rumah menjawab pula dengan doa terhadap tamu yang datang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ufsus salam wa at'imut ta'am wa silur alham wa sallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya, wahai manusia, tebarkan salam. Berilah makan, seringlah silaturahim, salatlah di tengah-tengah manusia sedang tidur, Anda akan masuk surga dengan selamat. Amin. Para pendengar yang saya hormati, dialog atau pembicaraan pendek membuka pintu batin masing-masing untuk melakukan pembicaraan, baik mengenai hal-hal yang berat maupun yang ringan. Ucapan salam tersebut telah mendasari atau mengawali pembicaraan-pembicaraan dalam pergaulan selanjutnya. Dengan awal yang baik, biasanya berakhir dengan yang baik pula. Setiap akan makan atau minum dan setiap akan melakukan pekerjaan yang baik, hendaklah dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan setelah selesai hendaklah diucapkan alhamdulillah. Kedua ucapan ini mengandung pengertian yang dalam, yaitu sebelum kita makan atau minum, kita harus menyadari bahwa makanan atau minuman itu adalah pemberian Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita sebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Begitu pula sebelum melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, kita harus menyadari lebih dahulu bahwa berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan bukan hanya bergantung kepada diri kita, tetapi juga bergantung kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, setelah selesai makan dan minum atau selesai mengerjakan sesuatu dan berhasil, hendaklah diucapkan alhamdulillah. Setelah merasa kenyang dan puas, maka kita haruslah menyadari bahwa kenyang dan puas itu adalah berkat pemberian Allah melalui makanan, minuman, dan hasil pekerjaan. Oleh karena itu, kita haruslah bersyukur dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula apabila kita mendengar berita kematian, hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ucapan ini mengandung pengertian bahwa kita selalu menyadari tentang diri kita sebagai makhluk Allah yang pada suatu waktu pasti akan mengalami kematian. Dengan ucapan itu pula, kita menyatakan pasrah terhadap ketentuan Allah. Marilah kita membiasakan diri untuk mengucapkan ucapan yang baik sesuai dengan keadaan dan waktunya. Para pendengar, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Hikmah hari ini semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.